بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, خيما أشهر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Di pembahasan kita di malam hari ini, kita akan menyebutkan dan membacakan al-masail, beberapa masalah-masalah yang bisa kita ambil dari bab yang sebelumnya telah kita sebutkan. Telah kita jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya, masalah al-ula si'atu fadlillah. Dari bab ini kita bisa mengetahui betapa luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Ma'alif rahimahullah, dari bab yang kemarin telah kita singgung, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Seorang yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Maryam serta ruh darinya, al-jannah haq, surga dia yakini kebenarannya, neraka juga demikian. Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan dalam hadis ini, adakhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Niscaya Allah akan memasukkan dirinya ke dalam al-jannah berdasarkan amalan apa saja yang dia amalkan. Ini menunjukkan luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya yang kemarin telah kita singgung adalah kasratu thawabi tauhid indallah. Betapa banyaknya pahala dari at-tauhid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malat bihinna la ilaha illallah. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, apabila langit yang tujuh berserta dengan penghuninya, bumi yang tujuh berserta dengan penghuninya, Allah letakkan di satu anak timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang satunya, maka Rasul mengkhabarkan, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat dan mengalahkan berat itu seluruhnya kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan la ilaha illallah atau kalimat at-tauhid, apabila seorang benar-benar merealisasikan konsekuensi dari at-tauhid berupa mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal, niscaya dia akan mendapatkan pahala yang demikian besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga disebutkan dalam Al-Alif rahimahullah, takfiruhu ma'a dhalika lidzunub. Bahwasanya at-tauhid akan menghapus dosa-dosa yang diamalkan oleh pemiliknya. Berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Al-Alif rahimahullah, ya ibn Adam law ataitani biqurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Lihat bagaimana kalaulah semisal seandainya ahli tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan konsekuensinya, ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, membawa dosa sepenuh bumi. Namun dia mendatangi Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, yakni benar-benar mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah khabarkan dalam hadis ini, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Seorang ahli tauhid tersebut Allah datangkan untuknya sepenuh bumi berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lihat bagaimana dengan hadis ini, dengan sebab tauhid Allah Azza wa Jalla menghapus dosa-dosa pemiliknya. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari bab ini adalah tafsirul ayah allati fi suratil an'am. Tafsir ayat yang terdapat di dalam surah Al-An'am, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tafsir ayat yang kemarin telah kita singgung maksudnya adalah diperuntukkan bagi seorang mukmin yang dia tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, merekalah orang-orang yang Allah jamin akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sehingga kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari bab ini adalah ta'ammal al-khamsallawati fi hadis Ubadah. Perhatikan olehmu kelima perkara yang tercantum di dalam hadis Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Yaitu seorang mempersaksikan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah yang pertama, yang kedua Muhammad Rasulullah. Seorang mempersaksikan kedua kalimat syahadat ini. Yang ketiga, yang mempersaksikan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Maryam serta ruh dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, mempersaksikan bahwasanya al-jannah adalah benar. Yang kelima, neraka adalah benar. Bila mana seseorang benar-benar memperhatikan kelima hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis ini keutamaan untuknya, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Sehingga kelima perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang muslim sebagai modal dirinya, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dirinya ke dalam al-jannah. Naam. Kemudian faedah yang keenam yang bisa kita ambil dari bab ini adalah annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadits Idban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah. Apabila engkau mengumpulkan, menggandengkan antara hadis Ubadah ini dengan hadis Idban Ibn Malik radhiyallahu taala anhu dan penjelasan yang datang setelahnya, akan nampak bagimu makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis Idban disebutkan, inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah Azza wa Jalla haramkan dari neraka Jahannam siapa saja yang ia mengikrarkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka mengharapkan dengan apa yang dia lafadzkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu gandengkan hadis Ubadah, diwajibkan baginya mempersaksikan kelima hal yang tadi kita sebutkan. Ia wajib untuk mempersaksikan la ilaha illallah dalam rangka mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal. Maka nampak jelas di sisi kita makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Naam. Wa tabayyana laka khata'ul maghrurin, dan nampak jelas di sisimu nantinya kesalahan orang-orang yang tertipu. Naam. Yang ia tidak mau beramal dan bertawakal terhadap kalimat la ilaha illallah. Yaitu mereka orang-orang yang beranggapan dengan seseorang mengikrarkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah cukup baginya masuk ke dalam al-jannah, sehingga akhirnya dia meninggalkan amalan soleh. Ini jelas-jelas seorang yang maghrur, yang tertipu dengan dangkalnya pemahaman dirinya terhadap kalimat la ilaha illallah tersebut. Karena disebutkan di dalam hadis Idban ibn Malik radhiyallahu taala anhu, lafaz yabtaghi bidzalika wajhallah. Ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia mencari dengan hal tersebut wajah Allah subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah idza kana kadzalik fala budda an tahmala al mar'u ala al 'amali shalih. Bila ternyata kenyataannya demikian, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia mengharapkan dengan hal tersebut wajah Allah azza wajal. Beliau menyebutkan diharuskan bagi seorang yang telah mempersaksikan kalimat tersebut untuk dia termotivasi melakukan amalan yang saleh. Fala budda an tahmala al-mar'u 'ala al-'amali shalih. Sehingga di dalam hadis Idban ibn Malik, yabtaghi bidzalika wajhallah, dianjurkan bagi seorang yang mengikrarkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia mencari, ia mengharap wajah Allah azza wajal dengan melakukan amalan-amalan yang saleh. Bukan dia bersandar dengan kalimat tersebut dan akhirnya dia meninggalkan melakukan amalan-amalan yang saleh. Ini termasuk dari kesalahan. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, as-sabi'ah yang ketujuh, at-tanbihu li syarti alladhi fi hadith Idban. Berisikan perhatian, peringatan agar seseorang benar-benar memperhatikan persyaratan pada kalimat la ilaha illallah yang terdapat di dalam hadith Idban radhiyallahu ta'ala an. Naam. Dia harus mengharapkan wajah Allah azza wajal. Sehingga dengan kriteria persyaratan tersebut, mengeluarkan dari seseorang yang benar-benar mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, ikhlas mengharapkan wajah Allah azza wajal, adalah mereka orang-orang munafikin yang hanya sekedar mengikrarkan dengan lisan namun tidak didasari keikhlasan di dalam dirinya. Sehingga seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya sekedar menglafazkan saja tidak didasari dengan ikhlas, maka tidak bermanfaat. Naam. Karena yang dimaukan dengan kalimat ini seseorang benar-benar menjalankan syarat-syaratnya, memahami maknanya dan ikhlas di dalam menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang ke-8 disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, kaunul anbiya yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membutuhkan karunia, keutamaan yang terkandung di dalam lafaz kalimat la ilaha illallah. Nah, karena disebutkan dalam hadis kisah Nabi Musa alaihi salam, ia meminta kepada Allah azza wa jalla agar Allah azza wa jalla mengajarkan kepada beliau kalimat yang dengannya beliau akan berzikir dan memuji Allah azza wa jalla. Dan Allah ajarkan kepada Musa kalimat la ilaha illallah disebabkan karena besarnya keutamaan yang terkandung di kalimat tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-9 at-tasi'ah, at-tanbihu li rujuhaniha bi jami'il makhluqat ma'a anna katsiran mimman yaquluha yukhaffifu mizanahu. Kata al-mu'allif rahimahullah, peringatan agar kita mengetahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah ketika ditimbang itu lebih berat, mengalahkan berat seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Langit yang 7 beserta dengan penghuninya, bumi yang 7 beserta dengan penghuninya, ketika ditimbang dan diletakkan di satu anak timbangan, menunjukkan langit yang 7 beserta dengan penghuninya, bumi yang 7 beserta dengan penghuninya, adalah sebagai ungkapan bahwasanya seluruh makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal meletakkan di satu anak timbangan pada yaumil qiyamah. Kemudian ternyata la ilaha illallah Allah letakkan di timbangan yang satunya. Ketika ditimbang kalimat la ilaha illallah dengan seluruh makhluk Allah, baik yang di langit atau di bumi, ternyata jauh lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan demikian besar pahala yang terkandung di dalamnya. Ma'a anna katsiran mimman yaquluha yukhaffifu mizanahu, dalam keadaan kebanyakan di antara orang yang mengucapkannya menganggap ringan timbangan kalimat tersebut. Namun ternyata pada hakikatnya berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sekali-kali seseorang meremehkannya, apalagi meremehkan untuk mempelajari konsekuensi-konsekuensi, persyaratan-persyaratan, makna-makna yang ada di dalamnya. Di awal pembahasan kita telah membacakan firman Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah, perintah agar dari Allah Azza wa Jalla, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita benar-benar mengetahui, mengilmui kalimat la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Demikian pula dalam hadis Utsman bin Affan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, maka sungguh dia masuk ke dalam al-jannah. Menunjukkan anjuran agar seseorang tidak hanya sekedar melafazkan kalimat tersebut saja, tapi yang tidak kalah penting daripada itu adalah ia mengetahui makna yang ada di dalamnya, ia mengetahui persyaratan-persyaratannya, ia mengetahui konsekuensi-konsekuensinya. Sehingga dengan apa yang dia ketahui tersebut akan menyebabkan kalimat la ilaha illallah bermanfaat untuk dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian pembahasan yang setelahnya adalah an-naswu ala anna al-ardiyin sab'un kas-samawat. Nas yang menjelaskan bahwasanya bumi ini memiliki 7 lapis sama seperti langit memiliki 7 lapis. Naam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ardina sab'a fi kifatin. Naam. Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya nas yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya bumi itu memiliki 7 lapis, hanya Allah Azza wa Jalla sebutkan dan khabarkan di dalam surah At-Talaq. ayat yang ke-12, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah lah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan langit menjadi 7 lapis, 7 langit. Wa minal ardi mithlahun, bumi semisal pula dengan langit dari sisi penciptaannya. Naam. Adapun di dalam as-sunnah nampak jelas disebutkan bahwasanya bumi tersebut Allah Azza wa Jalla ciptakan dalam keadaan memiliki 7 lapis. Dalam keadaan memiliki 7 lapis. Di antaranya hadis yang tadi kita sebutkan, wal ardina sab'a fi kifatin. Ataukah disebutkan di dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatata'a shibran min al-ardi tawaqahu Allah yaum al-qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil 1 jengkal saja dari tanah milik saudaranya dengan cara yang zalim, namanya tanah itu kan ada batas-batasnya, ada patok-patoknya, ini batas tanahnya milik si fulan, di luar daripada ini adalah batas tanah milik si fulan. Rasul mengkhabarkan dalam hadis ini, barang siapa yang dia merampas tanah saudaranya 1 jengkal saja, mungkin dia cabut patoknya, dia lebarkan 1 jengkal sehingga dia mengambil tanah saudaranya sepanjang 1 jengkal dari tanahnya saja, shibran. Rasulullah SAW mengkhabarkan dalam hadis ini, tawaqahu Allahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Allah Azza wa Jalla akan mengalungkan untuknya pada yaumul qiyamah 7 lapis bumi, sab'i aradin, sebagai balasan dari perbuatan kezaliman yang ia lakukan untuk saudaranya. Ini dia ambil 1 jengkal. Maka bagaimana kalau semisal dia ambil lebih dari 1 jengkal, 1 meter? Bagaimana kalau lebih daripada itu? Menunjukkan semakin besar azab yang akan dia dapatkan pada yaumul qiyamah. Wallahul musta'an. Kemudian faedah yang berikutnya adalah anna lahunna ammaran, bahwasanya bumi yang 7 tersebut itu memiliki makhluk-makhluk yang memakmurkan, makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya. Masing-masing lapis ada pemakmurnya, sebagaimana langit yang 7 masing-masing lapisnya ada pemakmurnya, ada makhluk yang tinggal di dalamnya. Nah, kemudian faedah yang ke-12, atsaniyah asyarah, itsbatus sifat khilafan lil asy'ariyah. Menetapkan adanya sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala menyelisihi kelompok asy'ariyah yang menafikan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian naskah dari kitab Tauhid dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, disebutkan dengan lafaz khilafan li mu'attilah, khilafan lil mu'attilah. Pada sebagian naskah tulisan kitab Tauhid itu disebutkan faedah yang di nomor ke-12 yang tadi kita sebutkan dengan lafaz khilafan lil mu'attilah, menyelisihi kelompok-kelompok yang mengingkari sifat. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan wa hadhihi ahsan, dan ungkapan ini lebih baik, ungkapan ini itu lebih bagus ditinjau dari sisi li'annaha a'ammu, karena kalimat mu'attilah itu umum, tidak hanya terkena kepada kelompok al-as'ariyah, kelompok jahmiyah, kelompok mu'tazilah, al-maturidiyah, dan yang semisalnya dari kelompok-kelompok yang mengingkari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal, baik pengingkaran mereka terhadap sifat Allah ingkarul kul mengingkari seluruh sifat, mereka katakan Allah tidak memiliki sifat sama sekali, ataukah ingkarul juz'i, mengingkari sebahagian dari sifat dan menetapkan sebahagian dari sifat yang lain. Ini semuanya adalah dikategorikan di kalangan mereka para ulama sebagai kelompok al-mu'attilah yang mengingkari sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat yang bisa kita ambil dari bab ini yang menjelaskan tentang ditetapkannya sifat Allah Azza wa Jalla adalah hadis yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah haramkan dari seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah apabila dia mengucapkannya dia cari dengan kalimat tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghi bidzalika wajhallah, ditetapkan adanya sifat wajah yang dimiliki oleh Allah. Allah memiliki zat dan Allah Azza wa Jalla memiliki wajah. Namun sekali lagi, ketika kita menetapkan sifat Allah, maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla tersebut tanpa kita memkhayalkannya seperti apa wajah Allah, tanpa kita memisalkan wajah Allah sama berarti seperti wajahnya makhluk, tanpa pula kita memalingkan makna yang ada di dalam lafaz ini ke makna yang lain. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah, karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang mulia, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah seluruh dari kalangan makhluknya. Tidak ada yang semisal dengan Allah apapun dari kalangan makhluknya. Artinya makhluk Allah Azza wa Jalla tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal kekuasaannya, dalam hal pengaturan alam semesta, terkait pula di dalam pembahasan tafsir ayat ini adalah dalam masalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah adalah zat yang maha melihat lagi maha mendengar. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ke-12 atau faedah yang ke-13, annaka idza 'arafta haditha Anasin عرفت أن قوله في حديث عدبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. Kata al-muallif rahimahullah, apabila engkau mengetahui hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan engkau telah mengetahui hadis dari Idban Ibn Malik radhiyallahu anhu, hadis Anas yang menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, ya Ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Dan hadis Idban, inna Allah harma ala nari man qala la ilaha illallah yabdaghi bidzalika wajh Allah, maka belum menyebutkan annahu tarku syirki laisa qauluha billisan. Kamu akan mengetahui bahwasanya kalimat ini yang dimaukan padanya adalah meninggalkan kesyirikan. Bukan yang dimaksudkan dengan kalimat ini hanya sekedar mengucapkannya dengan lisan. Ini yang dimaukan ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itulah orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah, orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah menggelari siapa saja di antara mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beragamakan Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka gelari dengan gelar sahabi, seorang yang menyelisihi agama nenek moyangnya, seorang yang keluar dari keyakinan nenek moyangnya, yang meyakini bahwasanya berhala-berhala yang disembah dari selain Allah akan bisa melindungi mereka, akan bisa membantu kesulitan mereka, akan bisa memberikan rezeki kepada mereka dan manfaat bagi para penyembahnya. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka faham, seorang yang mengucapkan kalimat ini berarti dia telah keluar dari keyakinan nenek moyangnya serta masyarakatnya dan menjadikan satu-satunya ilah yang dia sembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga benar-benar masalah ini butuh untuk kita pahami secara bersama tujuan seseorang yang mengikrarkan, mengelafatkan, mempersaksikan kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan saja, tapi dia harus meninggalkan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena hadis Anas menyebutkan thumma laqitani la tushrik bi syai'a, tentang keadaan seorang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian ternyata membawa dosa sepenuh bumi. Membawa dosa sepenuh bumi menunjukkan besar dan banyak amalan dosanya. Namun hamba ini Rasul khabarkan dalam hadis ini la tusyrik bi syai'a. Allah azza wa jalla mengkhabarkan dalam hadis qudsi ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba ini tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah azza wa jalla. Berarti dia tinggalkan kesyirikan. Dia tinggalkan kesyirikan. Dia jalankan konsekuensinya. Maka dengan dia meninggalkan kesyirikan, Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan untuknya. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya saya akan memberikan kepadamu sepenuh bumi pula dari ampunanku. Menjelaskan kepada kita, apabila seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, membawa dosa sepenuh bumi, namun dia tidak melakukan konsekuensinya, dia masih melakukan kesyirikan, masih melakukan ritual-ritual syirik, permohonan bantuan kepada jin, masih beranggapan cincin yang dia kenakan itu bisa menolak bala, masih mempercayai jimat, masih membenarkan tukang dukun, paranormal, dan yang lainnya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan keutamaan kepada dirinya dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena sebab dia belum meninggalkan perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Baqarah firman Allah Azza wa Jalla, wa may yu'min billah fa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Seseorang yang dia mengingkari taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, dia ingkari, dia tinggalkan, dia tidak membenarkannya. Wa yu'min billah, dia mengimani Allah Azza wa Jalla, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, tali yang kuat. Ditafsirkan oleh mereka para ulama, maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Naam. Tayyib, faedah yang berikut yang bisa kita ambil dari bab ini ta'ammal al-jam'a baina kauni Isa wa Muhammad abdaillahi wa rasulaihi. Engkau perhatikan dengan benar bahwasanya Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalatu wassalam adalah kedua-duanya sama-sama hamba Allah dan kedua-duanya adalah sama-sama Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya adalah hamba Allah dan keduanya adalah Rasul utusan Allah Azza wa Jal. Sebagai hamba layaknya hamba biasa yang lain, tidak punya hak untuk disembah, tidak boleh untuk dituhankan, hingga akhirnya meyakini beliau sebagai penciptanya, beliau sebagai pemberi rizkinya, karena baik memberikan rizki, baik mengatur urusan hamba itu seluruhnya adalah merupakan perbuatan Allah azza wa jalla al-khaliq, zat yang menciptakan makhluk. Adapun hamba adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya Allah lebihkan sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamisata asyarah, faedah yang kelima belas, ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimatullah. Kita mengetahui kekhususan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, di mana beliau digelari sebagai kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, tercipta dengan kalimat Allah kun yang Allah azza wa jalla berikan kepada Maryam, sehingga beliau dinisbatkan kepada ibunya Isa bin Maryam, tidak sebagaimana manusia yang lain yang dinisbatkan marganya kepada ayahnya fulan bin fulan, fulan bin fulan, dinisbatkan kepada ayahnya. Adapun Isa, karena beliau tidak memiliki ayah, tercipta dengan kalimat Allah azza wa jalla kun, maka beliau dinisbatkan penasabannya kepada ibunya yaitu Maryam alaiha assalatu wassalam, Isa bin Maryam. As-sadisata asyarah, faedah berikutnya, kaunuhu ruhan minhu, Nabi Isa adalah ruh dari Allah azza wa jalla. Kemudian yang berikutnya, ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan nar, keutamaan seseorang mengimani al jannah dan an nar, surga dan neraka. Wajib diyakini kebenarannya, wajib diimani keberadaannya oleh seorang mukmin. Karena dengan dia mengimani keberadaan al jannah dan an nar, akan menyebabkan ia dimasukkan oleh Allah azza wa jalla ke dalam al jannah. Ats-tsaminata asyarah, faedah yang ke-18, ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal. Kita mengetahui makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma kana minal amal. Allah masukkan pelakunya ke dalam al-jannah berdasarkan amalan apa saja yang dia amalkan. Naam. At-tasi'ata asyarah, faedah yang ke-19, ma'rifatu annal mizan lahu kifatan. Kita mengetahui bahwasanya timbangan yang akan menimbang amalan-amalan seorang hamba pada hari kiamat itu memiliki dua anak timbangan. Rasul hanya mengkhabarkan sebatas perkara tersebut tanpa disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikat gambaran dari timbangan tersebut. Sehingga yang wajib kita lakukan adalah mengimani kebenarannya, mengimani hakikatnya, tanpa membayangkan, tanpa berlebihan di dalam mengkhayalkan seperti apa timbangan tersebut. Karena tidak ada khabarnya dari Al-Quran, demikian pula dari sunnah hadis Nabi SAW. Al-Ishrun, faedah yang terakhir, yang ke-20, adalah ma'rifatu zikril wajhi. Kita mengetahui disebutkannya adanya sifat wajah yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal dari hadis yabtaghi bidzalika wajhallah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.